kembali sejarah silam. Setelah engkau pergi, sepi hatiku, terpadamlah api cinta, musnah harapan. Mengapa engkau sanggup mengubah pikiran hanya kerana peristiwa itu? Kau hancurkan kota cinta yang kita bina bersama di masa yang lalu. Kini aku terus tersiksa oleh kepalsuan cintamu. Biar ku senang.